بسم الله الرحمن الرحيم. طيب teman-teman, kita teruskan sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As WB gitu ya. Ya, saya mau sampaikan begini, kalau antum ingin menyingkat, maka singkatlah dengan singkatan yang dipahami. Jangan antum sendiri yang paham, saya enggak ngerti gitu kan. Baik, jadi ada singkatan-singkatan yang standar. Assalamualaikum, ya kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, kalimat salam itu Assalamualaikum, itu ada singkatan-singkatan di Arab. Kalau memang harus pendek gitu kan, di lampau dituliskan terlampau panjang, ada singkatan salam misalnya. Salam, itu salam itu yang dimaksudkan Assalamualaikum. Bahkan ada di Quran, ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu malam-malam itu, ya, oleh banyaknya malaikat yang sedang menyamar. Quran surah ke-51, ayat 24, posisi paling kanan, sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin? Apakah Anda pernah mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam hari? Cukup banyak tamunya. Ya, yang dimuliakan oleh beliau, Masya Allah. Dimuliakan oleh beliau, kedatangan tamu malam-malam, ya, tengah malam nih. Antum kalau kedatangan tamu malam-malam jam 2 misalnya kan, idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika minta izin masuk, dia mengucapkan salam. Salam, salam di situ. Dijawab qala salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim, salam. Ya, maksudnya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Tapi kalimatnya menggunakan salam tengah malam. Antum kalau malam-malam jam 2 lah. Ya, ada orang misalnya assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka enggak? Antum jangan dulu buka, lihat dulu, karena keadaan tamunya beda dengan tamu biasa nih. Begitu dilihat, diintip, ternyata orang agak banyak, ya, jubahnya putih, rambutnya agak panjang, masih mau dibuka. Tapi perhatikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim perhatikan, begitu beliau mendapatkan kalimat salam, maka dijawab dulu, karena hukum jawab salam itu wajib dibandingkan dengan mengucapkannya. Quran surah ke-4 ayat 86. Wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda diucapkan salam kepada Anda, diberikan penghormatan, maka jawab kalimatnya menggunakan fi'il amr. Amr itu menunjuk pada wajib. Ya, maka jawab yang lebih baik daripada itu atau yang semisalnya. Jadi kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, itu paling minimal jawabannya serupa. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi jangan sampai assalamualaikum warahmatullah, salam, itu keliru. Jelas ya? Jadi minimal yang serupa dengannya. Maka beliau kemudian lihat, dijawab salamnya, ketika keluar dilihat. Qaumun munkarun, ini sih bukan orang sini, orang luar, orang asing. Kalau orang asing berarti menempuh perjalanan cukup lelah, berarti capek, tidak banyak ditanya oleh beliau. Silahkan masuk, tidak banyak dikomentari, dipersilahkan duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin, langsung bertanya kepada istrinya di dapur, ngecek punya makanan apa kita, menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini. Tidak ditemukan yang biasa, masih sempatnya potong anak sapi lembu, dipotong malam itu, dibikin gulai oleh beliau. Masya Allah, memuliakan tamu luar biasa. Setelah itu apa yang terjadi? Faragha ila ahli faja'a bi'idlin samin, faqarrabahu ilayhim, dibawa hidangannya, sampaikan pada mereka. Tapi yang terjadi, qala ala ta'kulun, gak dimakan-makan pak, dilihatin begini. Kata Nabi Ibrahim, kok gak dimakan, dilihat. Begitu diperhatikan lagi lebih teliti, sampai ke bawah, tangannya gak bisa ngambil, kakinya gak napak dengan lantai. Anda kedatangan tamu, tengah malam, jubah putih, rambut panjang, ya, malam-malam, tidak hanya satu dua orang, tiba-tiba di hadapan Anda, suguhi makanan, gak dimakan. Begitu dilihat, kaki gak napak ke lantai itu. Bagaimana respon Anda saat itu? Ah, gak bisa lari pak, keliru jawabannya. Gak bisa lari. Ya orang sedekat ini mau lari kemana? Kalau sudah keadaan demikian terkuasai diri kita, keadaan yang takut luar biasa tapi tidak bisa mengelak dari situ, maka bahasa Arab yang disebut dengan aujas. Fa'aujasa minhum khifah. Tapi kalau Anda masih bisa berlari mengelak dari situ, itu masih bisa disebut dengan khafa, khauf. Ya, atau ra'iba. Ra'iba itu bulu kuduknya naik tapi masih bisa lari. Seperti kejadian Nabi Muhammad SAW disebutkan di Al-Bukhari, ya, di bab yang pertama, nomor hadis yang ke-4, posisi paling kanan, ya, sebelah bawah sampai kiri atas, dari Jabir bin Abdullah. Ya, beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya, di Iqra itu, ya, tapi dari malaikat yang masih menyamar. Setelah itu sering naik ke atas, kemudian wahyu belum turun di atas, tiba-tiba turun dari Gua Hira siang-siang, ya, siang-siang pulang ke rumahnya, di jalan ada suara, ya, yang enggak pernah didengar sebelumnya, enggak pernah dilihat makhluknya sebelumnya. Muhammad, Muhammad, tengok kanan enggak ada orang, kiri enggak ada orang, depan enggak ada orang, belakang kosong. Begitu nengok ke atas, kata Rasulullah, saya melihat satu makhluk seakan-akan duduk antara langit dengan bumi begini, Muhammad. Muhammad. Antumlah. Siang-siang dari sini. Masya Allah. Begitu berangkat. Nama siapa itu? Ismail. Masya Allah. Begitu siang-siang dari sini. Siang-siang. Salat duhur di sini. Begitu siang pulang. Ismail. Ismail. Kanan-kiri enggak ada orang. Depan belakang kosong. Nengok ke atas. Masya Allah. Makhluk seperti duduk begini. Ismail. Apa respon antum? Masya Allah. Ya, ya. Mustahil. Minimal kaget anda. Lari. Makanya kata Nabi, faraibtu minhu, saya takut luar biasa sampai bulu kuduk naik, tapi saya masih bisa menghindar. Cepat-cepat kembali kepada istrinya. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Beliau tidak bisa menghindar. Fa'aujasa minhum khifa. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Jangan takut, ini malaikat yang sedang menyamar. Mereka kasih kabar gembira, ya, dia beliau akan memiliki anak dari Sarah, anak yang sangat cerdas, yang namanya Ishak nanti, karena akan berhadapan dengan makhluk yang pintar tapi keblinger. Ya. Nah, teman-teman sekalian, syahidnya di sini kalimat salam, ya. Jadi kalau mau singkat jangan as ya. Kalau bisa salam, ya kan? Nah, itu kita enak bacanya. Ustaz, belum pertanyaannya, baru komentar sedikit ya. Pertanyaannya belum ini. Baik.